saudaraku bukan satu keyakinan karena beda agama, tapi engkau adalah saudaraku satu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul? Itu ditunjukkan oleh founding father, pendiri negara, ditunjukkan oleh presiden ketiga yang merupakan darah daging bapak ibu tuan-tuan dari Pare-Pare, Bapak Presiden B.J. Habibie. Saya termasuk penggemarnya. Saya waktu nonton sinetronnya menangis saya. Ainun Habibie. Masya Allah. Apa yang Ustaz tangiskan? Lama betul baru selesai. Ceritanya itu menyentuh. Bagaimana kesetiaan B.J. Habibie ketika dia menjadi orang hebat, otaknya tercerdas, termasuk orang-orang tercerdas di dunia, tapi dia tidak mau menghabiskan umurnya di Jerman. Dia kembali membangun bangsa, dibangunnya pesawat terbang, karena dia tahu negeri kita maritim, pulaunya banyak, dia tahu tidak selesai negeri ini dengan bis. Akhirnya dia buatkan pesawat. Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian kesetiaannya, ketika dia di kantor, datang seorang perempuan pakai baju yang belum selesai dijahit, tapi imannya tetap kuat. Masya Allah, kita kadang iman kuat, amin tak kuat. Oleh sebab itu maka ini cikal bakal, contoh model, tipikal orang-orang Pare-Pare yang bisa jadi pemimpin dan tetap setia pada perempuan. Maka siapa yang merindukan suami yang setia, carilah ke Pare-Pare. Masya Allah, Ustaz Abdul Somad ngomongnya kemana-mana, kata ibu-ibu.